Matius bab 15. Bedereng orang Farisi benru guru agama dari Yerusalem nyabis ka Isa. Caknah atorareng orang jeria. Apa napa ritmu rite sampian mita atoro ka dede bengetua? Manabi nade tak becodimin minorot atoran. Debuna Isa. Ben arapa bak nakia. Mita atoro ka pepakona Allah. Perak polana atoro ka dede bengetua? Sabab Allah debu. Hormati rama ben ebuna. Ben pak sapa secak ngocai rama ben ebuna. Kodu ya komate. Tapi bak na ngajar lagi. Mon beda orang seng ngocak ka orang tuana. Apa sebik sengkok kodu na eator lagi ke rama ben ebu. Bik sengkok lah eator lagi ke Allah. Orang jerialah tak usah hormat ka orang tuana. Jadi, polana ada tebenga tuana. Bakna tak ngargai debun Allah. Bakna ria orang munafik. Cek tepak na saya ramah lagi ya saya perkara bakna. Kanta ria debun Allah. Reng orang jeria bakte ka sengkok pera ibi-ibira. Tapi atene jauh dari sengkok. Tadak gunana reng orang jeria bakte ka sengkok. Sebab reng orang jeria ngajaraki aturan manusia. Epa kanta tang aturan. Sa'lana jeria isa atikanih reng orang sebeda ijeria. Lacu adebu. Marah yang dingaki. Me oleh bak nangarte. Beni saya masuk ke colok saya manajis orang. Tapi saya keluar dari colok na, saya manajis abak na. Red morete isa pas nyanter kasetian na serta mator. Panjenengan bak ngagali ya. Reng orang Farisi pada sake ateh. Ebek tomereng panjenengan adebu katika dinto. Debu na isa. Sekabian namen tamenan saya tak tamen tang ramai swarga bekale debu. Bek nala tak osa mekere reng orang Farisi jeria. Reng orang jeria pin pamimpin saya buta. Saya mimpin reng orang buta. Ben mon orang buta. Mimpin orang buta. Seka dua jeria tanto pada tak cepur kasalogen. Cakna Petrus. Ngireng terangaki ka atina sedaja. Kenapa arte pon perumpamaan kak dintoh guru? Isa ada bu karet murid tajiria. Bek name kita ada bida naban reng orang lain. Mek kita anda ngerti. Masak bek na tak tahu. Jek se masuk ke dalam colok, toron ke dalam tabuk, ben pas keluar boleh. Tapi se keluar dari colok, asal dari ateh. Ben jeria se manajis orang. Sebab dari ateh jeria, keluar pikiran-pikiran sejahat. Sedeti lantarana orang mate orang lain. Azina, alakom som, ngecok, deti sakse palsu, ben mitenah. Jeria kapi semanajis orang. Beni mon ngakan tak abeco, akan tak sekoca akhir yang orang Farisi ruah. Salana jeria isa mios dari jedia. Terus kai daerah esetina tirus ben sidon. Beda orang bebini kanaan seeneng e daerah jeria. Bebini puruh nyantir ka Isa sambil rakyaraan. Putrana Daud, kapala si abdi dalem. Anak bini abdi dalem kesosoban roh jahat. Kebadane ponce sarana. Tapi Isa tak ada bu apa-apa ka bebini jeria. Red morete nyantir la cenyoon. Pakonon tur saos bebini ka Isa. Orang kak disak terus norok buntek, cek ramin lah. Debuna Isa. Sengko iotos ka bangsa Israel, bi lebi kareng orang senyaletong. Bebini jeriah nyanter, lacu asojud ia junena Isa, serta pas mator. Ya ona tolong abdi dalam kuste. Debuna Isa. Tak becek ngalak kakanan anak-anak, ben maki kakanan jeriah kepatek. Leres Guste. Sauteh bebini jeria. Namung, patek juga neder karen segeger dari meja ipon lo, Rana. Isa pas ada buka bebini jeria. Imana bekna, rajongku. Apa sedeti pangaterna bekna, bik sengko ekapulna. Ebekto jeria kia, anak bini na beres. Isa mios dari kenangan jeria. Lacu alo mampah lebet pengkira talah ke Galilea. Sa'lana jeria pas ongke kasetong kumuk. Lacu alengki eja dia. Banyak orang yang terkaselerana. Ngiba orang setipang. Sebuta. Seempon. Sebui. ben senyanteng penyakit lain. Reng oreng sesake jeria, bi reng oreng sengibah esabe ya junana Isa. Tining Isa lah cuma beres reng oreng jeria. Oreng sesebanyak nah sebeda ejeria, pada cek kesambuk nah. Ebek tonangale oreng bui acaca, oreng tipang epa beres, oreng empon acelen, ben oreng buta nangale. Reng oreng jeria pas ngaku ngaki alana bangsa Israel. Isa pas atikani red murid delacu adabu. Sengko arasan neser ka oreng sesabenyak naria. La telo areh, senorok sengko, ben satia, la ta andik pa apa seeka akana. Bi sengko, reng oreng jeria tak epa moliah kelaparan. Tako mek kalenger elorong. Red murid de Isa jeria pas atanya. Ekenengan sejauh berok jauh temur kadika adinto. Eka Dimas emang kia tak deen saya bisa anyo kopi orang saya sakak adinto benya epon. Benan di roti berumpah megi. Tak ada buna Isa karet morete. Kopi tok. Atau raret morete. Sarang cukok nih kaya nih sakun nih. Bi Isa orang sesa benya nah jeria epa kontoju etana. Roti na sepa petok ben cukok nah pas epon dud. Salah na jeria salera na pas asokor ka Allah. Samarena asokor. Roti ben cuko na etok ketok bi astana. Lacu parengaki karet morete. Bi red morete lacu egi beki ka oreng sesabenya na jeria. Reng oreng jeria kapi padengakan sampai kenyang. Saala na jeria red morete isa makumpul karena kakanan jeria. Kapi bede petong pudek sak posak. Benya na oreng lalake sengakan ebek to jeria bede pak ebu. Bebinian benak kanak kita kabitong. Salah najeria, orang sesebanyak nak gelak bi Isa epakon mole. Tining Isa tibi, ongke kaparau, lacumius kaedara, magadan.